بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم تسليما كثيرا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما ثم أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أيها الإخوة الكرام رحمني ورحمكم الله para pendengar setia radio Indah Siar 91.8 FM semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan keberkahan kepada kita semuanya. Insyaallah taala pada malam hari ini kita akan meneruskan kembali pembahasan kitabul fiqh al-mulakhas al-fiqh yang diringkas oleh al-allamah Syekh Shalih Fauzan hafizahullahu taala. Dan kita masih dalam pembahasan yang berkaitan tentang tata cara pengurusan jenazah. Yang terakhir yang kita bahas yaitu tentang memandikan jenazah. Dan sebagaimana yang telah kita ketahui bahwa memandikan jenazah hukumnya adalah fardu kifayah. Dan yang terakhir kita bahas yaitu tentang kaifiyah, sifat, tata cara sifat di dalam memandikan jenazah, yaitu yang pertama kali dilakukan yaitu seorang mengangkat dari arah kepala, diangkat sedikit, dikatakan oleh al-allamah ila qurbi julusihi, yaitu nyaris duduk, akan tapi jangan didudukkan. Kemudian dialirkan air di atas perutnya dan sambil ditekan-tekan perutnya dengan lembut. Dan di sini agar kotoran itu keluar. Dan jangan sampai kotoran tadi yakni keluar di akhir pemandian. Sehingga di awal dikeluarkan terlebih dahulu. Nah, sebagaimana dikatakan oleh Hafizahullah taala. Liyakhruja minhu ma huwa musta'iddun lil khuruj, yaitu kotoran yang sudah siap keluar dari perut itu betul-betul keluar. Nah, dan dalam keadaan seperti ini yukfiru subbal ma'hina idzin, yaitu diperbanyak dalam menuangkan air agar bersih, agar kotoran hilang. Nah, dan Allah yang memandikan mayit itu dia menggunakan sarung tangan membersihkan dari area kotoran tadi, dan tetap menutup di bagian auratnya, jadi bersihkan di bawah dari penghalang dari kain tadi. Nah. Kemudian dikatakan oleh Hafidzahullah Ta'ala bahwa orang yang memandikan kemudian dia meniatkan wa yusammi dan mengucapkan bismillah, kemudian mewudukkan seperti wudunya salat. Mewudukkan mayit seperti wudunya salat, kecuali madmadah dan istinsyak cukup. Dikatakan oleh Hafidzahullah Ta'ala fayakfi anhuma masul ghasil asnan al-mayyit wa min kharih bi isbu'ih mablulatain aw alayhima khirqatun mablulatun min ma. Cukup yakni yang memandikan yakni memasukkan, akan tetapi diganti dulu sarung tangannya. Nah, sarung tangan yang bekas membersihkan kotoran tadi ganti dengan yang baru. Nah, kemudian ya si orang yang memandikan tadi yakni mewudukkan mayit, diwudukkan, dan madmadah dan istinsyak tidak dilakukan karena hal ini tidak mungkin dilakukan oleh si mayit, sehingga cukup yang memandikan yakni memasukkan, tapi jangan terlalu dalam, dan masukkan dengan lemah lembut. Nah, dan juga di area mulut dan di bagian hidungnya, jangan terlalu dalam karena hal ini bisa menyakiti si mayit. Nah, dan dikatakan oleh Hafidzahullah Ta'ala wala yudkhilul ma' famahu wala anfahu, dan jangan memasukkan air ke dalam mulut si mayit dan juga ke dalam hidung si mayit. Ini juga sama bisa menyakiti si mayit. Apabila memasukkan air ke dalam mulut si mayit atau memasukkan air ke hidung si mayit, ini bisa menyakiti si mayit. Nah, sehingga cukup dari tangan yang memandikan tadi, dibasahi saja tangannya, kemudian digosokkan di area mulutnya dengan lemah lembut. Nah, dan yang pertama kali dilakukan, sebagaimana yang telah kita bahas, yaitu membasuh di area kepala, yaitu kepalanya, janggutnya, dengan birghwati sidrin au sabun, dengan buih air yang dicampur dengan daun bidara, atau air yang campur dengan sabun. Nah, ini yang pertama kali. Kemudian setelah itu cuci, kemudian setelah itu mandikan yang sebelah kanan. Ini sunnah sebagaimana di dalam hadis Mu'atiyah Al-Ansariyah, dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam disebutkan bahwa Nabi mengatakan ibda'na bima yaminha. Mulailah dari yang sebelah kanan. Nah, sehingga ini merupakan sunnah dari sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah. Kemudian apabila sudah selesai bagian kanan, kemudian punggung sebelah kanan, kemudian sebelah kiri. Dimulai dari atas sampai ke bawah, kemudian punggung yang sebelah kiri, ketika sudah selesai di merata, dicuci dengan merata, boleh dimandikan satu kali. Boleh lebih dari satu kali, jais. Karena yang wajib, sebagian di sini sebutkan, wal wajib, ghuslatu wahidatun in hasala al-inqa. Bahwa yang wajib dalam memandikan mayit adalah satu kali. Nah, sebagian dalam hadis Ibn Abbas radhiyallahu ta'ala anhuma, ketika seseorang yang sedang dalam keadaan ihram terjatuh dari hewan tunggangannya. Kemudian Nabi mengatakan, ighsiluhu bima'in wassidrin. Mandikanlah dia dengan air dan dicampur dengan daun bidara. Campur daun bidara ini hukumnya sunnah, tidak wajib. Nah, hukumnya sunnah dan manfaatnya sebagaimana kemarin yang telah kita sebutkan, manfaatnya banyak sekali. Dan Syekh Saleh menyebutkan wal mustahabu salatu ghasalat, dan disunnahkan kalau misalkan kurang mandikan satu kali, boleh tiga kali, boleh 5 kali, boleh 7 kali dengan bilangan yang witir. Sebagaimana dalam hadis Ummu Atiyah radhiyallahu taala anha, Nabi mengatakan ighsilnaha thalathan aw khamsan aw akthar min dhalik in ra'aytu nadhalik bima'in wasidrin. Mandikanlah 3 kali atau 5 kali atau lebih dari itu. Dalam riwayat disebutkan au sab'an atau 7 kali. Naam, jaiz. Dan dijadikan di akhir dengan campuran kafura. Sebagaimana dalam hadis Mu'atiyah. Ini juga sunnah. Ini juga sunnah. Naam. Sebagaimana Nabi SAW mengatakan dalam hadis Mu'atiyah Al-Ansariyah, "Waj'alna fil akhirati kafura aw syai'an min kafur." Dan jadikanlah di akhir dari memandikan mayit, yaitu dicampur dengan kafura. Kapur barus, kalau bahasa kita kapur barus atau kamper. Nah, dihancurkan, kemudian dicampur dengan air di akhir dari memandikan mayit. Nah, kalau misalkan 3 kali, berarti pertama kali, 2 kali, kemudian yang ketiga kalinya campur dengan kafura. Nah, sebagian ulama dijadikan di kafura di sini, kafur barus di sini di pada kain kafan. Nah, tapi yang rajih wallahu taala alam, sebagian dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam bahwa kafura di sini dicampur dengan air dimandikan di akhir dalam memandikan mayit. Nah, dan keutamaannya juga kita telah sebutkan. Qala afidahullah ta'ala, kita teruskan kembali. Thumma yunashyaful mayyit bithawbin wa nahwihi, kemudian dihanduki si mayyit dengan kain atau dengan handuk. Wa yuqasu syaribuhu wa tukallamu adhafiruhu in talat wa yu'khadu شعر إبطيه ويجعل مأخوذ معه في الكفن ويضفر شعر رأس المرأة 3 قرون ويسدل من ورائها. Dikatakanlah hafidhahullah ta'ala, thumma yunashyaful mayyit bithawbin wa nahwihi, kemudian mayyit tadi dihanduki, bukan handuk. Naam, ketika sudah memandikan semuanya dihanduki, kemudian dikatakan hafizahullah ta'ala, apabila kumisnya panjang, di sini sebutkan yukos, boleh untuk mengguntingnya, dirapihkan. Wa tukallamu adhafiruhu intalat, dan dipotong kukunya intalat apabila panjang. Tapi hati-hati, jangan sampai di sini menyakiti si mayit. Harus betul-betul terjaga, jangan sampai digunting kukunya tapi yang kena kulitnya. Harus hati-hati. Nah, wayukhadu syu'ru ibtai, yukhad, dan diambil dari bulu ketiaknya apabila di sana panjang. Wa yuj'alul ma'khudhu ma'ahu fil kafan, dan ditaruh, disimpan dalam kafan. Nah, bersama dengan mayit nanti dikuburkan. Nah, dan sebagaimana dikatakan oleh Allamah Syaikhul Fahmi rahmatullahi taala alaihi, ini mimbab memuliakan si mayit. Nah, apabila misalkan perlu untuk dirapihkan kumisnya, dirapihkan dengan lemah lembut. Nah, kukunya apabila panjang juga apabila diperlukan, boleh untuk memotongnya. Nah, dan juga bulu ketiaknya, sedangkan bulu kemaluan para ulama menyebutkan jangan biarkan. Kenapa? Karena akan tersingkap nanti auratnya. Karena akan tersingkap auratnya. Qala wa yudhaffaru sya'ru ra'sul mar'ah 3 qurunin. Dan untuk wanita rambutnya dikepang 3. Wa yusdalu min wara'ihi, dan dijadikan di belakang, di punggungnya. Hal ini sebagaimana di dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam, hadis Mu'atiyah Al-Ansariyah radhiyallahu taala anha, ketika putrinya Nabi sallallahu alaihi wasallam meninggal yang bernama Zainab. Dalam hadis disebutkan bahwa Mu'atiyah mengatakan, "Waj'alna ra'saha 3 qurunin," dan kami menjadikan bahwa rambutnya itu dikepang 3 dan dikebelakangkan punggungnya, yang dibelakangkan, yakni seperti kepang 3 dikebelakangkan. Nah, dan ini tidak wajib. Qala afidahullahu ta'ala. Wa amma idza ta'adhara ghusl mayyit li'adami al-ma' aw khifa taqattuhu bil ghusl kal majdhum wal muhtarik aw kana al mayyit imra'atan ma rijalin laysa fihim zawjuha aw rajulan ma nisa'in laysa fihinna zawjatu فإن الميت في هذه الأحوال يومم بالتراب. Dikatakan hafizahullah ta'ala, apabila tidak memungkinkan untuk memandikan mayit, tidak memungkinkan di sini karena beberapa alasan. Yang pertama, li'adamil ma, tidak ada air. Nah, di ketika kekeringan tidak ada air. Naam. Au khifa taqattuhu bil ghusl. Atau ditakutkan apabila dibandingkan maka anggota tubuhnya akan taqattu, yakni terputus. Dikarenakan seperti kal majdum, orang yang mempunyai penyakit kusta atau lepra, wal muhtarik atau orang yang terbakar. Nah, misalkan orang yang terbakar, kalau misalkan dibandingkan dengan air, maka akan lebih menjadikan madarat, lebih hancur nanti tubuhnya. Nah, dalam keadaan seperti ini, cukup tayamum saja. Dalam keadaan seperti ini, cukup ditayamumkan saja. Au kana al-mayyit imra'atan ma'a rijalin laysa fihim zawjuha. Atau, yang dimana al-mayyit, seorang wanita yang di sana tidak ada suaminya, orang-orang asing semuanya. Au rajulan ma nisa'in laisa fihinna zaujatu, atau seorang wanita, atau yang di mana seorang lelaki, mayitnya lelaki di antara para wanita yang tidak ada istrinya. Fa innal mayyit fi hadhil ahwal yuwammamu bitturab. Dalam keadaan seperti ini bahwa mayit itu cukup ditayamumkan saja. Nah, kenapa? Karena beberapa alasan yang tadi disebutkan, yaitu tidak ada air atau udzur tidak bisa memakai air. Karena apabila terkena air, maka akan lebih parah. Nah, jasadnya akan lebih hancur dikarenakan terbakar atau yang lain sebagainya. Tayyib. فَإِنَّ الْمَيِّتْ فِي هَذِي الْأَحْوَالِ يُوَمَّمْ بِالْتُرَبْ, cukup ditayamumkan dengan turab. بِمَسْحِ وَجْهِهِ وَكَفَّيْ مِنْ وَرَاءِ حَائِلٍ عَلَيَدِ الْمَاسِحِ, dengan mengusap wajahnya dan kedua telapak tangannya, مِنْ وَرَاءِ حَائِلٍ, dengan adanya pembatas sarung tangan misalkan. Ala yadil masih, orang yang mengusapnya agar tidak kontak langsung dengan si mayit. Wa in ta'addara ghusl ba'd al mayit, apabila ta'addar yani ada udur tidak bisa memandikan anggota tubuh si mayit, ghusila ma'amkana ghusluhu minhu, yang memungkinkan untuk dimandikan, mandikan dan sisanya ditayamumkan. Dan tayamum di sini anggota tayamum yaitu dua, yaitu kedua telapak tangan dan wajah. Boleh kedua telapak tangan dulu atau boleh wajahnya dulu. Sebagaimana dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam hadis Ammar Ibnu Yasir. Dan cukup sekali pukulan ke tanah. Satu kali pukulan ke tanah, dikepakkan ke tanah, kemudian diusap kedua telapak tangan si mayit dan wajahnya satu kali. Cukup selesai tayamum. Wa yustahabbu liman ghassala mayyitan ay yaghtasila ba'da taghsilihi wa laysa dhalika biwajib. Kemudian pembahasan yang berikutnya di sini sebutkan dan disunnahkan. Liman ghassala mayyitan ay yaghtasila ba'da taghsilihi, baginya untuk mandi setelah memandikan mayit, walaysa dhalika biwajib, akan tetapi tidak wajib. Di sana terdapat di dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, hadis Abi Hurairah, man ghassala mayitan falyaghtasil wa man hamalahu falyatawadda. Di dalam hadis Abi Hurairah di sana sebutkan Nabi SAW mengatakan, man ghassala mayitan falyaghtasil, barang siapa yang memandikan mayit maka mandilah dia. Wa man hamalahu falyatawadda, barang siapa yang memikulnya ketika mengiringi mayit kuburan, falyatawadda, maka berwudulah. Nah, hadis ini, hadis Abi Hurairah radhiyallahu taala anhu, hadis ini para ulama menyebutkan bahwa sanadnya mauquf, sanadnya berhenti kepada Abu Hurairah. Nah, bahkan al-Allamah Syekh Muqbil rahimahullahu taala, beliau menyebutkan bahwa hadis ini sanadnya mauquf. Bahkan Imam Ahmad juga menyebutkan bahwa hadis ini sanadnya mauquf oleh Abi Hurairah. Dengan hal ini bahwa hadis yang berkaitan tentang masalah ini dikatakan oleh Al-Imam Syekh Muqbil, dengan ini tidak disunnahkan mandi bagi yang memandikan mayit. Naam. Mandi bagi yang memandikan mayit. Naam. Bahkan hadis ini juga dimasukkan oleh dibahas juga oleh Ibnu Hajar rahimatullahi taala alaih dalam kitabnya Bulughul Maram, tentang ikhtilaf para ulama tentang apakah mengiringi mayit, memikulnya, membatalkan wudu atau tidak. Mereka yang mengatakan batalkan wudu berdalilkan dengan hadis yang tadi kita sebutkan, barang siapa yang memandikan mayit maka mandilah, wa man hamalahu falyatawadda, barang siapa yang memikulnya maka berwudulah. Akan tetapi sebagaimana tadi kita sebutkan bahwa hadis ini sanadnya mauquf ala Abi Hurairah. Nah, dengan ini tidak disunnahkan untuk mandi ketika memandikan mayit, tidak wajib dan tidak sunnah, dan memikul mayit bukan termasuk dari pembatal wudu. Wallahu taala alam. Dengan ini kita sudah selesai pembahasan dari memandikan mayit, dari sifat-sifatnya sebagaimana disebutkan oleh Al-Allamah Syekh Shalih Fauzan hafizahullah taala. Insyaallah taala pada pertemuan berikutnya kita akan masuk tentang hukum-hukum pengurusan mayit, tentang tata cara mengkafani mayit insyaallah taala pada pertemuan berikutnya. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa sallama tasliman katsira, walhamdulillahirabbil alamin.